serta istri yang baik, wa amsali hadhihi, dan yang semisal dengan ini semua. Fa hadhihi nikmah, maka nikmat yang kedua ini, yakni nikmat muqayyadah, nikmat yang terikat, mustarikah bainal barri wal fajir wal mu'mini wal kafir, nikmat yang bisa dirasakan oleh semua orang, baik itu bisa diperoleh oleh orang yang baik atau orang yang jelek, bisa didapat oleh orang yang mukmin atau orang yang kafir. Ini nikmat muqayyadah. Orang mukmin ada yang mendapatkan pekerjaan yang nyaman, orang kafir pun demikian. Orang yang baik ada yang sehat, yang kaya, orang yang jahat pun demikian. Ada yang sehat dan ada yang kaya. Maka barakallahu fikum, kenikmatan yang mutlak, kenikmatan yang mutlak, kenikmatan yang sejati, yang benar-benar abadi adalah kenikmatan Islam dan sunnah. Adapun kenikmatan barakallahu fikum, kesehatan, kekayaan, ya harta yang banyak, anak yang banyak, kemudian istri yang baik, itu adalah kenikmatan yang muqayyadah, yang sifatnya terikat. Barakallahu fikum. Dengan kenikmatan yang kedua ini, muqayyadah, bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, manakala ditempatkan pada tempat yang baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah cintai. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kajian kita sore hari ini insyaallah adalah sebuah kajian terkait surat At-Takatsur, yang insya Allah kita semua telah hafal. Yang sudah hafal jangan lupa, hafal juga artinya serta cara menulisnya, panjang pendeknya. Ya, kita mulai dari menghafal yang termudah, surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Jangan lupa, artinya juga hafal. Apalagi barakallahu fikum, hafal atau paham tafsirnya. Ya, bisa membeli buku-buku tafsir terjemahan. Kemudian juga cara menulisnya, panjang pendeknya, cara menyambungnya juga tahu. Masya Allah, dari situ insya Allah akan cinta, ya, kita terhadap Al-Quran, terhadap bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa amati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada surat At-Takatsur ini mengingatkan kita semua supaya kita ini, ya, tahu, ya, keadaan kita, dan supaya kita bisa menempatkan apa yang kita miliki berupa anak maupun harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita tidak termasuk orang yang dimaksud, ya, dalam surat At-Takatsur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak telah melalaikan kalian. Alha di sini fi'il madinya, pakai wazan af'ala, alha dengan alif bengkok. Kum di sini maf'ul bih, at-takatsur adalah fa'ilnya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Sebutkan dalam tafsir, syawalukum an ta'atillah at-tafahuru bikathratil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau senang saat umat beliau itu banyak, apalagi dalam hadis disebutkan beliau berharap telaga beliau itu dikunjungi oleh umat beliau melebihi umat-umat pada rasul-rasul yang lainnya. Dan beliau barakallahu fikum di antaranya ya menyampaikan syariat Allah tentang poligami itu adalah supaya ya banyak dari kalangan kaum muslimin melahirkan anak-anak yang soleh. Jadi itu tujuan poligami. Bukan semata-mata membuat laki-laki senang, bukan. Poligami itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Yang haram itu kalau yang poligami itu orangnya jelek, tidak taat, kemudian dia poligami, haram. Mau dibawa kemana? Ya, istri-istrinya itu dan anak-anaknya. Wajib manakala dikhawatirkan dia itu terjatuh dalam kemaksiatan dalam keadaan dia mampu dan dia soleh. Sunnah kalau dia barakallahu fikum tidak begitu butuh namun mampu dan dia soleh, barakallahu fikum. Tetapi kalau tujuan semata-mata ya ingin senang-senang tetapi tidak perhatian terhadap tanggung jawabnya nanti, istrinya bagaimana pengajaran agamanya, anaknya bagaimana terbiahnya, itu yang terpenting. Maka itulah tujuan poligami adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin ahlu sunnah, bukan yang lain-lain, barakallahu fikum. Nah di sini keluar dari sifat yang Allah ridhoi, ada sekelompok orang yang mereka tatkala Allah Subhanahu wa taala beri harta yang banyak, anak yang banyak, ternyata mereka bangga, sombong, tafakhur. Namanya tafakhur, dia berlomba-lomba dengan yang lainnya menyombongkan diri, membanggakan. Kalau fakhrun itu bangga, sombong. Tapi kalau tafakhur, dia saling menyombongkan dan saling pamer dengan yang lainnya. Saya punya ini, kalian punya apa? Membangga-banggakan. Anak saya sudah titelnya ini, punya ini dan itu. Kalian punya apa? Seperti itu. Ternyata barakallahu fikum, hal itu membuat mereka lupa dengan tujuan hidup mereka, dengan kewajiban mereka terhadap harta dan anak-anaknya. Kalau sudah mereka itu memiliki sifat tafakhur, berbangga diri, saling membanggakan dengan yang lainnya, dia akan lupa hak harta dan anak. Harta tidak lagi disedekahkan, diinfakkan atau zakat mal ketika sudah mencapai haul dan nisab. Lupa. Dan bahkan dia akan selalu terjatuh dalam tindakan tabdzir, pemborosan. Ya. Kemudian terhadap anak, dia tidak akan bisa barakallahu fikum ya memberikan tarbiyah anak, mengarahkan anak kepada tarbiyah Islamiyah. Kalau ternyata dia memiliki sifat yang sombong, barakallahu fikum. Dalam Al-Qur'an yang namanya harta dan anak itu adalah fitnah, yakni ujian. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, At-Taghabun ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya amwalakum, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Kalau dia lulus ujian, bersyukur dengan cara menempatkan harta dan anak yang dia miliki sesuai dengan yang Allah ridhoi, maka dia barakallahu fikum ujiannya tersebut ya menghasilkan pahala, berkah harta dan anaknya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, anaknya yang soleh. Dikarenakan barakallahu fikum orang tua memiliki niatan yang baik ketika membesarkan anaknya. Lillah di jalan Allah wa fillah. Ya, untuk Allah di jalan Allah. Barakallahu fikum, maka akan selalu mendoakan orang tuanya. Maka anak yang soleh itu adalah aset yang termahal untuk orang tuanya. Walaupun orang tuanya miskin, ya, apa adanya, tetapi kalau anak soleh akan selalu mendoakan. Tetapi ketika orang tua kaya, anak juga kaya, yang berakhir dengan durhaka, ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu didapat sesuai dengan barakallahu fikum perbuatannya yang setimpal. Ketika dia menyia-nyiakan anaknya, maka nanti barakallahu fikum ketika anak sudah besar akan menyia-nyiakan orang tuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang seperti itu, ya, dia tidak perhatian dengan harta dan anaknya, lalai dengan keduanya, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang yang merugi. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harta anak itu sebenarnya adalah dua hal yang sangat mudah, ya, menyebabkan pemiliknya itu, yakni orang tuanya itu, menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tatkala keduanya itu tidak diperhatikan, tatkala orang tuanya tidak berilmu, dikarenakan dia memang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau tahu dengan bimbingan Rasul, maka dia akan lalai dari mengingat Allah. Barakallahu fikum. Dia lupa dengan hak hartanya. Lupa dengan kewajiban terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun pada lanjutannya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Lafaz mimma, ma di sini sebagian, bukan semua. Allah tidak meminta semua harta kita untuk kita rezekikan, kita sedekahkan, kita infakkan, bukan semua. Sebagian. Itu pun kalau kita ikhlas. Sebelum datang kepada kalian kematian, ketika datang kepada kalian kematian, kalian mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya, ya, engkau tunda kematianku, ya, sebentar saja, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, berinfak, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Di antara ciri orang yang soleh adalah dia banyak bersedekah. Sedekah berupa ibadah, dengan dia beribadah itu sedekah. Dengan kalamut thayyib, ucapan yang baik, itu juga sedekah. Dengan tabassum, dengan dia tersenyum, yakni murah senyum terhadap saudaranya, sama muhrim, ya, sama jenis, maka itu adalah sedekah. Apalagi bagi mereka yang memiliki harta, ya, mensedekahkan sebagiannya, itu adalah sedekah. Dengan ilmu, itu adalah sedekah. Dengan kekuatan, dengan membantu orang lain, saudaranya, dengan tenaganya, itu juga sedekah. Barakallahu fikum. Dan yang lebih afdol adalah ketika dengan harta, di saat kaum muslimin hajatun ilaihi. Ya, sangat membutuhkan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Dan ujian umatku, kata Nabi, adalah harta. Adalah harta. Barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah saat dunia itu dibentangkan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba. Ya, akhirnya di antara kalian saling bunuh-membunuh, caci-mencaci, tidak sapa-menyapa, saling membenci dikarenakan harta. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka yang kita harapkan adalah harta yang berkah dan anak yang soleh dan soleha. Maka banyak-banyak kita berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, banyak. Barakallahu fikum. Di situ adalah waktu-waktu yang mustajabah, di antaranya ketika berbuka puasa. Ya, sebelum makan becek, ya, sebelum makan becek jangan lupa bismillah, makan kurma, berdoa. Sholat baru makan becek. Barakallahu fikum. Thayyib. Kemudian pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak melalaikan kalian sampai kalian menuju ke kuburan, ke pemakaman. Disebutkan dalam tafsir, wastamarra istighalukum bidzalik ila amsirtum ilal maqabir wa dufintum fiha. Dan kesibukan kalian yang melalaikan itu terus berlangsung sampai kalian itu dibawa ke kuburan di atas keranda itu. Wa dufintum fiha, dan kalian dimasukkan ke dalam kuburan, dimakamkan. Itu adalah batas akhir bagi orang-orang yang selalu membanggakan harta dan anak-anaknya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, barakallahu fikum, bahwasanya Nabiyuna alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal la yabtagha thalifan wala yamla'u jawfa." Ya, la batagha thalifan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, seandainya ibnu Adam, anak Adam itu memiliki dua lembah harta, la batagha thalifan, la di sini lam taukid, bertemu dengan fi'il madhi ibtagha, sungguh niscaya dia akan mengharapkan yang ketiga, lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang memenuhi perut anak Adam yang membuat dia sadar kecuali tanah kuburan. Baru dia sadar. Tidak ada yang menghentikan, ya, penuhnya keinginan, tamaknya keinginan ibnu Adam terhadap harta, dikarenakan sifat dia yang lalai, kecuali at-turab, tanah kuburan. Wa yatubullahu ala man taba, namun Allah memberikan taubat kepada orang yang sebelumnya sudah bertaubat dikarenakan kesalahannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini ya benar-benar nyata ketika ahlud dunya, abdud dunya, hamba dunia yang mereka itu selalu mengharapkan dunia lupa dengan tujuan hidupnya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Tujuan hidup seorang hamba di dunia ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu adalah perkara yang luas. Bukan hanya sholat saja, taklim saja, haji saja, umroh saja. Bukan hanya itu saja. Tapi semua amalan yang nampak maupun yang tidak nampak, kecil maupun besar, yang bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ucapan, amalan tubuh, keyakinan yang mendatangkan kecintaan Allah, maka itu ibadah. Mandi bisa bernilai ibadah kalau dengan mandi dia meniatkan supaya bersih. Ya, bersihnya itu ketika sholat, ya, supaya menghadap Allah dalam keadaan bersih. Ya, tidur pun demikian, bisa bernilai ibadah ketika sebelum tidur dia baca doa supaya dengan tidurnya dia ketika bangun supaya lebih kuat ketika beribadah dan seterusnya. Makan pun demikian, ya. Makan dari jalan yang halal, basmalah dulu, makan dengan tangan kanan dengan adab-adabnya. Kemudian berdoa setelah makan. Dengan makan dia meniatkan supaya kuat beribadah. Maka itu semua ibadah. Barakallahu fiik. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala orang itu sudah lupa dengan tujuan hidupnya, ya, maka apa saja yang dia miliki dia akan banggakan. Bahkan disebutkan dalam hadis, termasuk seburuk-buruk orang adalah orang miskin yang sombong. Kalau orang yang kaya sombong, itu mungkin masih ada kewajaran, walaupun dia dosa, karena ada yang dibanggakan, yang disombongkan. Tetapi kalau miskin, dia sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, apalagi dia adalah orang yang menjelek-jelekkan kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah terutama, maka dia adalah termasuk sejelek-jelek orang. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Dalam tafsir disebutkan, maha kada yambagi ayyul hiyakum attakatsur bil amwal. Tidak seperti itu seharusnya. Ya. Sifat berbangga-bangga dengan harta melalaikan kalian. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Saufa tatabayyanuna annad-daral akhirah khairul lakum. Kelak kalian akan mengetahui dengan jelas bahwasanya negeri akhirat itu lebih baik bagi kalian. Sehingga tidak lalai dengan dunia dan banyaknya anak. Harta anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban dari semua kenikmatan yang didapat oleh seorang hamba. Kalau harta dan anak itu adalah sesuatu yang tidak dimintai pertanggungjawaban dalam artian sebagai pahala atau keutamaan seseorang, niscaya banyak kaum muslimin saat ini yang mereka itu jauh lebih mulia daripada para sahabat. Dalam keadaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kasiruhum, kebanyakan mereka adalah fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Tetapi keimanan mereka melebihi semua orang yang datang setelah para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, apalagi sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirah khairu wa abqa. Bahkan mengapa kalian lebih mementingkan dunia, lebih mendahulukan dunia, padahal akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang keempat, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya. Summa hdaru, kemudian waspadalah kalian. Saufa ta'lamuna, kelak kalian akan mengetahui. Su'a akibati insyigalikum anha, kelak kalian akan mengetahui ya akibat yang jelek dari kesibukan yang melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, di sini jelas bagi kita bahwasanya orang yang terlalu sibuk ya, dalam artian kesibukannya itu membuat dia lalai dengan kewajiban dia, lalai dari tujuan hidup dia, maka dia barakallahu fikum akan mendapatkan ya hasil yang jelek dan dia akan melihatnya. Disebutkan pada ayat yang berikutnya, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, yakni kita sekali-kali kalian jangan seperti itu ya. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmal yaqin, dengan sebenar-benarnya keyakinan. Di sini disebutkan barakallahu fikum, maha kada yang bagi ayuh liyakum attakatsuru bil amwal. Demikianlah tidak sepantasnya sifat berbangga-bangga kalian terhadap harta itu menyebabkan kalian lalai. Lau ta'lamuna haqqal ilmi lan zajartum. Seandainya kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan, lan zajartum, niscaya kalian akan menjauhi ya perbuatan at-takatsur, bermegah-megahan, berbangga-bangga, pamer ya dengan banyaknya harta dan anak. Wala badartum ila inqadi anfusikum minal halak, dan niscaya kalian sungguh akan berlomba-lomba, bersegera untuk menyelamatkan kalian dari kebinasaan. Binasa dikarenakan lalai ya, berbangga-bangga terhadap banyaknya harta dan anak. Latarawunnal jahim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-6. Sungguh, la di sini lam taukid. Latarawunna, nunnya juga nun taukid. Sungguh kalian akan melihat neraka al-jahim. Dalam tafsir disebutkan latu basirunna al-jahima. Sungguh engkau akan melihat neraka al-jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan aynal yaqin, dengan mata kepala kalian sendiri. Summa latubashirunnaha duna raib. Dalam tafsir disebutkan summa latubashirunnaha duna raib. Kemudian kalian benar-benar akan melihat neraka al-jahim duna raib, dengan tanpa keraguan, karena memang melihat dengan mata kepala. Barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an kita sering mendengar lafaz ilmul yaqin, ainul yaqin, dan juga haqqul yaqin. Yang namanya ilmul yaqin itu adalah keyakinan yang didapat dengan ilmu, dengan dalil, dengan tanpa melihat memakai kedua mata. Maka seorang muslim, seorang mukmin, muslimah dan mukminah, ya, terhadap apa yang Allah beritakan, maka mereka memiliki ilmu yakin, sudah cukup. Dengan surga dan neraka walaupun belum dilihat saat ini dengan mata kepala kita, tetapi kita meyakini dengan ilmu yakin. Tetapi orang-orang kafir tidak percaya dengan surga neraka. Walaupun percaya pun mereka mengklaim surga itu untuk mereka. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, Yahudi mengklaim surga untuk mereka, Yahudi, ya, Nasrani mengklaim justru surga untuk mereka. Barakallahu fikum. Tetapi di sini disebutkan, ya, orang-orang yang berbangga-bangga, ya, dengan banyaknya harta dan anak, ya, yang seharusnya disyukuri, ya, diarahkan pada jalan yang benar, justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan, ya, menerima, ya, akan percaya dengan neraka jahim yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan mereka, ya, akan diancam dengan neraka kalau sampai lalai. Namun mereka tidak percaya, bukan ilmu yakin seperti kaum muslimin. Maka tatkala dia masuk di hari kiamat, di akhirat, mereka melihat neraka dengan ainul yakin, langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Yakinnya itu dengan matanya. Adapun haqqul yakin itu adalah meyakini berita, ya, khabar, ya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak pada hari kiamat, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kalian akan diminta pertanggungjawaban, ditanya tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Kenikmatan apa saja? Bahkan barakallahu fikum, seseorang bertamu disuguhi teh, kopi, makanan, itu akan ditanya. Barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan dalam hadis, suatu ketika, ya, hadis Abu Bakr. Suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam, ya, beliau keluar di suatu malam. Ternyata barakallahu fikum fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar. Ketika Rasul keluar rumah, beliau juga bertemu dengan Abu Bakar dan juga Umar. Barakallahu fikum. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Apa yang membuat kalian berdua sampai keluar malam-malam begini? Qala, maka keduanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, menyatakan, "Al-ju' ya Rasulullah, karena lapar wahai Rasulullah." Ini sahabat lapar, ya. Faqala, maka Nabi juga menyatakan, wa ana wallazi nafsi biyadi la akhrajani allazi akhrajakuma, adapun saya demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yang membuat aku keluar dari rumah juga sama seperti yang membuat kalian keluar dari rumah, yakni lapar. Barakallahu fikum. Tidak ada makanan. Ya, padahal Nabi adalah afdhalul khalqi, makhluk yang paling afdhal. Makhluk itu ada yang manusia, ada yang malaikat. Makhluk yang paling afdhal di sisi Allah ya Nabi. Beliau lebih afdhal, lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam bahkan. Beliau lapar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab juga lapar keluar rumah. Maka Nabi menyatakan, ya sudah kemari, kalian bangkit. Faqamu ma'ahu, maka keduanya pun ikut Nabi. Fa'ata rajulan al-Ansar, maka Nabi mendatangi seseorang dari kalangan Ansar. Fa'idha huwa laisa fi baitihi, ternyata ya laki-laki tadi tidak ada di rumahnya. Falamma ra'atil mar'ah qalat marhaban wa ahlan, maka tatkala ya wanita tadi, yakni istrinya laki-laki Ansar yang tidak ada di rumahnya itu, melihat Nabi, wanita tadi mengatakan marhaban wa ahlan, selamat datang ya. Di sini kan tidak disebutkan bagaimana cara melihatnya, maka kita usulkan, bukan kemudian mendatangi Nabi ngobrol, bukan seperti itu. Seperti ini ya, hadis-hadis yang masih samar seperti ini itu dibawa pengertian oleh mereka-mereka yang membolehkan istilah ya campur baur ketika belajar. Ini Nabi aja ngobrol ini kok, ini tidak disebutkan tanpa hijab ya. Maka yang namanya pandangan pertama itu boleh, tapi pandangan kedua, ketiga, tanpa melengos, tanpa mengalihkan pandangan, tanakung, bernikmat-nikmat, menikmati apa yang dia pandang itu haram. Kalau tidak halal, berhenti. Nah, yang namanya para sahabat, para sahabiyah jauh dari sifat-sifat itu. Ya, otomatis ketika melihat Nabi karena pernah tahu, langsung dibawa pada pengertian di balik hijab bicaranya, bukan berhadapan-hadapan. Marhaban wa ahlan, selamat datang wahai Nabi. Faqala laha Rasulullah alaihi wasallam, maka Rasul alaihi wasallam bertanya ya kepada wanita tadi, aina fulan, di mana fulan, yakni suami Anda? Qalat, wanita tadi menyatakan, dhahaba yastahdihu lana milan ma, ya pergi mengambilkan air untuk kami. Ija al-Ansar, tiba-tiba laki-laki tadi yang dicari datang. Panadara ila Rasulillah alaihi wasallam wa sahibaihi, kemudian melihat pada Rasul dan dua sahabatnya, Abu Bakar wa Umar. Tsumma qala, kemudian mengatakan, alhamdulillah ma'ahadul yaum akroma afiyahan minni, tidak ada seseorang yang malam ini lebih mulia dariku, ya, ya, lebih mulia tamunya daripada aku. Qala, maka barakallahu fikum, perawi menyatakan, fantolako, laki-laki tadi pergi, faja'ahum bi'itsin, ya, fihim busrun wa tamrun wa rutab. Lalu laki-laki tadi pergi kemudian membawakan setandan kurma yang masih muda, kurma yang sudah masak dan yang baru masak, rutab. Ya, barakallahu fikum, dibawakan kurma. Faqala, lalu mengatakan laki-laki tadi, kulu min hadhihi, makanlah, monggo-monggo dimakan. Wa akhadha al-madiyah, kemudian laki-laki tadi mengambil pisau untuk menyembelih hewan sembelihan yang dia miliki. Faqala lahu Rasulullah alaihi wasallam, Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan laki-laki tadi, iyyaka wal hulud, hati-hati kalau menyembelih jangan yang sedang menyusui, kasihan anaknya nanti. Maksudnya cari yang tidak sedang menyusui. Pada berhalau, maka dia menyembelih ya seekor kambing yang tidak menyusui untuk disuguhkan kepada mereka, yakni pada para tamu. Fa'akalu minasyam, kemudian mereka makan dari kambing yang disembelih tersebut. Wa min dzalika al-ithm, dan juga makan dari kurma yang ada di kandang tadi. Wa syaribu, lalu minum. Falamma an syabi'u wa ra'u, maka tatkala mereka semua itu sudah kenyang dan puas, qala Rasulullah alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di Abi Bakar wa Umar kepada Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latas alunna an hadhihi nikmah, latas alunna an hadhihi nikmah yaumal qiyamah, atau an hadzal na'im yaumal qiyamah, kelak kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan ini, ya, kenikmatan yang didapat ketika bertamu seperti ini, akan ditanya bersyukur atau tidak, ingat atau tidak, memuji Allah atau tidak. Yang namanya bersyukur itu barakatikum ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah meyakini dalam hati bahwasanya kenikmatan itu dari Allah. Ya, kalau dia tidak meyakini dari hatinya kalau kenikmatan dari Allah, maka dia seperti Qarun, umatnya Nabi Musa alaihissalam yang kafir ketika dia mendapatkan banyak harta dari emas, ya, sampai kunci gudangnya itu dibawa oleh, ya, nukbah minar rijal, sejumlah orang, puluhan orang, saking beratnya. Dia mengatakan innama utitu ala ilmi indi, semua ini aku didapat, aku mendapatkan karena ilmuku, bukan dari Allah. Maka diingatkan dari Nabi Musa alaihissalam, dan ini diabadikan dalam surat Al-Qasas dalam Al-Qur'an barakallahu fiik. Yang kedua, dia mengucapkan ya pujian kepada Allah, alhamdulillah. Ya, kemudian dia menceritakan kepada orang yang mungkin bisa mengambil ibrahnya dari kenikmatan yang didapat tersebut. Kemudian dia menjalankan atau menyalurkan menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah. Kalau tidak seperti itu, berarti dia adalah orang yang kufur nikmat. Barakallahu. Kemudian Nabi menyatakan akhrajakum min buyutikum al-ju', rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, kemudian kalian tidak kembali sampai kalian mendapatkan kenikmatan ini. Kalian akan dimintai pada hari kiamat tentang kenikmatan ini, dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua kenikmatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dari kenikmatan mata, telinga, lisan, kesehatan, harta, anak, kendaraan, penghasilan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Barakallahu, dan itu mencakup mukmin dan kafir, akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau mukmin dimintai pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka tadzkir supaya ingat ya tentang kenikmatan tersebut. Bersyukur atau tidak kamu? Tetapi kalau orang kafir ditanya dalam rangka barakallahu fikum ancaman, ya, kalian telah dapat ini dan itu, tetapi kalian tidak mensyukuri, sehingga tandem mereka menyesal barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, itulah surat At-Takabur sebagai pengingat bagi kita semua supaya kita tidak menjadi orang yang membanggakan diri terhadap apa yang kita dapatkan berupa harta dan anak. Dan Sebaliknya, ada tuntutan bagi kita supaya kita barakallahu fikum menempatkan sesuai dengan hak dan kewajiban pada harta dan anak-anak kita. Wallahu ta'ala bisawab naktari lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlan wa fadlan wa barakallahu fikum.